jam. Izinkan aku tuk lantah menyuarakan hatinya, hati yang permai, hati yang suka, hati yang bahagia. Kami bisa membuatmu bahagia, serta hari-hari yang kau inginkan. Kami bisa membuatmu bahagia di hari ini, yang senangkan hati. Oh, hati yang permai, hati yang suka, hati yang bahagia. Kami bisa membuatmu bahagia, serta hari-hari yang kau inginkan. Kami bisa membuatmu bahagia di hari ini, di malam ini. Bisa membuatmu bahagia, serta hari-hari yang kau inginkan. Kami bisa membuatmu bahagia, serta hari-hari yang kau inginkan. Kami bisa membuatmu bahagia, serta hari-hari yang kau inginkan. Kami bisa membuatmu bahagia di hari ini, di malam ini. Kami bisa membuatmu bahagia, serta hari-hari yang kau inginkan. Kami bisa membuatmu bahagia di hari ini.